Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran yang berikutnya atau materi yang berikutnya dari pelajaran ke-15. Nah, kita sampai pada latihan keempat insyaallah. Latihan keempat pelajaran ke-15 halaman 89. Halaman 89. Ar-Rabi' yang keempat. Dha' fil amakin al-khaliyah fi ma yali dhamiran munasiban lil mukhatab. Anta, antum, anti, antunna. Perintahnya, dha' letakkanlah fil amakin al-khaliyah, pada tempat yang kosong, yakni titik-titik pada latihan ini. Dhamiran munasiban, dhamir yang tepat, yang sesuai. Lil mukhatab, dhamir mukhatab. Mukhatab itu kata ganti untuk orang yang diajak bicara, mukhatab. Anta, antum, anti, dan antunna. Ini dhamirnya. Ada 6 soal. Kita mulai dari Al-Akh Zikri Abu Rashad. Silakan. Nama Ustaz. Bismillah. Anta muslimun. Anta muslimun. A anta muslimun. A anta muslimun. Naam. A anta muslimun. Naam. A anta muslimun. Ahsanta. Al-akhir istanta nomor 2. Nam, coba diulangi kembali. Kita beralih terlebih dahulu Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang. Silakan nomor 2. A'anta maridotun. Ulangi nomor 2. A'anta maridotun. Masih tidak benar. Salah. Yang betul. Mari. Antum maridatun. Naam. Masih belum benar, kita beralih ke Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam, Ustaz. Nomor berapa ya, Ustaz? Nomor 2. Baik, Al-Akh Abu Ahnaf Roda di nomor 2. A'anti maridotun. A'anti maridotun. Naam. Al-Akh Imam, silakan nomor 3. Bismillah. A'antuna tabibatun. A'antunna tabibatun. Al-Akh Abu Khansa Banu. A'anta tujjarun. Nah, masih salah. A'antum tujjarun. A'antum tujjarun. Al-Akh Abu Saufa, silakan. Ustaz. Bismillah. A'anti bintul mudarrisi. A'anti bintul mudarrisi. Naam. Al-Akh Muhammad Afwas, silakan. Naam Ustaz, bismillah. A'antunna akhawatu Abbasun. Abbasin. Naam. A'antunna akhawatu Abbasin. Baik, berikutnya Al-Akh Abu Salwa, silakan. A'antum tullabun. A'antum tullabun. Baik, di sini kita perhatikan ada 4 dhamir atau kata ganti. Anta, antum, anti, antunna. Anta itu artinya kamu laki-laki, berarti jumlahnya 1 orang. Antum itu artinya kalian untuk laki-laki, yang jumlahnya 3 atau lebih. Kemudian anti artinya kamu perempuan yang jumlahnya itu 1. Kemudian antunna itu artinya adalah kalian untuk perempuan yang berjumlah 3 atau lebih. 3 atau lebih. Kalau diistilahkan dalam bahasa Arab, anta dan anti itu untuk yang mufrad, kemudian antum dan antunna itu untuk yang jamak. Maka perhatikan kata yang setelahnya. Kata yang setelahnya. Contoh di sini maridhatun. Maridhatun. Karena ini adalah muannas atau perempuan dan dia jumlahnya 1 orang wanita yang sedang sakit, maka dhamir yang digunakan adalah anti. Anti maridhatun. A'anti maridhatun. Kemudian tujjarun. tujarun itu bentuk jamak dari tajirun untuk laki-laki. Maka dhamir yang sesuai ialah antum. A'antum tujarun. A'antum tujarun. Artinya perhatikan juga kata yang setelahnya, mufrad atau dia berbentuk jamak, mudzakkar atau berbentuk muannas. Nah, kemudian latihan kelima. Latihan kelima, dha'fil amkinatil khaliyati fil jumalil atiyati dhamiran muttasilan lil mukhatab ka kum ki kunna. Letakkanlah pada tempat yang kosong berikut ini, pada tiap-tiap jumlah, dhamir muttasilan, dhamir muttasil lil mukhatab, untuk yang mukhatab. Mukhatab itu yang diajak bicara. Dhamir yang disebutkan adalah ka, kum, ki, dan kunna. Ka adalah dhamir muttasil dari anta, kum adalah dhamir muttasil dari antum, kemudian ki adalah dhamir muttasil dari anti, kemudian kunna dhamir muttasil dari antunna, yang artinya sama. Ka, kamu laki-laki satu orang, kum mereka atau kalian laki-laki lebih dari dua, ki kamu satu orang perempuan, kunna kalian wanita tiga orang atau lebih. Nah, perhatikan mukhatab yang diajak bicara, berapa jumlah mereka. Kemudian juga perhatikan jenisnya, apakah mudzakkar atau muannas. Taib, kita mulai dari al-akh Hamim nomor 1. Aina. Ustaz. Bismillah. Aina baitukum ya ikhwanu? Naam, aina baitukum ya ikhwanu. Berikutnya al-akh Abu Fudail, silakan nomor 2. Ahada kitabuka ya Hamidun? Ahada kitabuka ya Hamidu. Al-akh Ammar Abu Salman, silakan. Nomor 3, Dad. Naam, nomor 3. Sa'atuki jamilatu jamilatun ya Laila. Naam, sa'atuki jamilatun ya Laila. Al-akh Zikri Abu Rashad, silakan nomor 4. Salam Ustaz. Man abu kunna ya akhwatu? Nah, man abu kunna ya akhwatu. Taib, nomor 5, al-akh Ristanto. Bukum ya saya. Naam, diulangi. Ma asmukum ya saya. Ya sayyadati. Naam. Masih kurang benar. Kita beralih al-akh Abu Ahnaf nomor 5. Masmuka ya akhi? Di situ apa? Cetakan di tempat antum nomor 5 itu sayyidati ya. Atau ya apa? Ya akhi ustaz. Naam, kalau pakai ya akhi betul. Mas muka. Mas muka ya akhi. Kalau di sini dicetakan ini menggunakan sayyidati. Sayyidati, maka dhamirnya mas muki. Mas muki ya sayyidati. Baik, nomor 6 Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Mas muka ya sayyidi. Nah, mas muka ya sayyidi. Al-Akh Abu Mulyan, silakan. Naam ustaz, bismillah. A ummi kunna bil baiti. Ulangi. A ummi kunna bil baiti. Ummi. A ummi. Dari mana dibaca ummi. Kasrah? A'um, apa itu? A'ummu. A'ummu kunna bil baiti. Nah, di sini tidak disebutkan mukhatabnya yang diajak bicara. Di sini hanya ada a'um, kemudian fil baiti. Sehingga kita tidak mengetahui siapa yang diajak bicara. Apakah laki-laki, perempuan, berjumlah satu atau jamak. Maka pada nomor 7 ini bisa kita menggunakan a'ummuka fil baiti atau a'ummuki fil baiti, a'ummukum fil baiti, a'ummukunna fil baiti. Jadi bisa semuanya. Kecuali kalau ada cetakan lain. Coba di tempat antum ada tambahan huruf ya atau huruf nida. Nomor 7 itu. A'ummu. Nama ustaz. Afwan. A'ummu. Taib, sepertinya tidak ada tambahan huruf nidanya. Maka nomor 7 itu bisa menggunakan a'ummuka karena kita tidak mengetahui siapa yang diajak bicara. Atau a'ummukum juga bisa, a'ummuki, a'ummukunna fil baiti. Nah, nomor 7 sekali lagi tidak ada mukhatabnya yang diajak bicara. Kecuali kalau ada cetakan lain yang di situ disebutkan mukhatabnya, seperti misalkan kalau disebutkan ya Hamidu, berarti a'ummuka fil baiti ya Hamidu. Atau kalau disebut Khadijatu, berarti a'ummuki fil baiti ya Khadijatu. Baik, kita langsung masuk ke nomor 8 Al-Akh Imam, silakan. Ma'as ma'ukum ya ikhwanu. Ma'as ma'ukum ya ikhwanu. Baik. Latihan ke-6, dha'fil amakini al-khaliyah fi ma yali dhamiran munasiban lil mutakallim. Sekarang disuruh mengisi dengan dhamir mutakallim. Lil mutakallim. Mutakallim itu orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Kalau mukhatab itu yang diajak bicara, mutakallim itu yang berbicara. Kata ganti orang pertama. Ana, nahnu. Ana itu untuk laki-laki dan perempuan, jumlahnya satu. Nahnu untuk laki-laki dan perempuan, jumlahnya dua atau lebih. dua atau lebih. Baik, kita langsung masuk nomor satu. Al-Akh Abu Khansa Banu, silakan. Ana muslimun. Ana muslimun. Taib. Al-Akh Muhammad Afwas, nomor dua. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna. Nomor tiga. Al-Akh Abu Salwa, silakan. Ana muslimatun. Ana muslimatun. Al-Akh Abu Saufa, nomor empat. Nahnu muslimatun. Nahnu muslimatun. Taib. Al-Akh Hamim, silakan. Nomor lima. Ana bintul mudiri. Ana bintul, coba sebentar. Nahnu banatul mudiri. Nahnu banatul mudiri. Nahnu banatul mudiri. Al-Akh Abu Fudail, silakan, nomor 6. Anna banul mudarrisu. Mudarrisi. Ana banul mudarrisi. Naam. Ana banul mudarrisi. Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan, nomor 7. Naam. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Taib. Al-Akh Zikri Abu Rashad, nomor 8. Ana maridatun. Ana maridatun. Naam. Latihan ketujuh, ikhra' waktub, baca dan tulislah. Langsung saja kita baca. Al-Akh Ristanto, silakan, nomor 1 dibaca. Ustaz, bismillah. Zahaba Abi ilal Qoha. Zahaba Abi ilal Qoharatu Qobla Usbu'in. Naam. Zahaba Abi ilal Qahirati. Ilal Qahirati. Qahirati. Ilal Qahirati. Naam. Kairo artinya Qobla Usbu'in. Qobla Usbu'in. Taib. Berikutnya Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan, nomor 2. Mata kharajat minal fasli ya Muhammadu. Kharajat ba'dal darsi. Ulangi lagi. Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan. Mata kharajat minal fasli ya Muhammadi. Ya Muhammadu. Kharajat ba'dal darsi. Naam. Kita beralih terlebih dahulu. Coba Al-Akh Abu Mulyan, nomor 2 dibaca, coba. Naam Ustaz, bismillah. Mata harajata minal fasli ya Muhammadu. Lalu lanjutnya. Harajat harajat ba'da darsi. Naam. Coba kita dengarkan Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Mata kharajat minal fasli ya Muhammadu. Kharajat ba'da darsi. Naam. Kita coba baca, dengarkan Al-Akh Imam, baca nomor 2. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Kharajta ba'dal darsi. Coba satu lagi. Al-Akh Abu Khansa Banu, nomor 2. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu kharajta ba'da darsi. Naam, masih belum ada yang betul. Masih ada yang belum betul. Coba Kak, kita kasih kesempatan dua kali lagi. Coba Al-Akh Muhammad Afwas, nomor dua. Naam, bismillah. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadin kharajat ba'dal darsi. Baik, Al-Akh Abu Salwa, coba. Mata kharajata minal fasli ya Muhammadu kharajata ba'da darsi. Al-Akh Abu Saufa, kita coba semuanya. Ada yang betul enggak? Silahkan. Gimana Ustaz Afan? Cukup, Al-Akh Abu Saufa, kita ganti. Mata kharajata minal fasli ya Muhammadu kharajat ba'da darsi. Masih belum. Al-Akh Hamim, silakan. Bismillah. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu kharajat ba'da darsi. Masih belum. Al-Akh Abu Fudail, coba. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu kharajta ba'da darsi. Belum juga. Al-Akh Ammar Abu Salman. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu kharajta ba'da darsi. Naam. Yang betul, mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Ini pertanyaan yang diajukan kepada Muhammad. Lalu Muhammad menjawab, kharajtu. Kharajtu ba'da darsi. Kapan kamu keluar dari kelas, wahai Muhammad? Muhammad yang ditanya. Kemudian Muhammad menjawab, saya keluar ba'da darsi. Bukan kamu keluar, karena Muhammad yang ditanya dan Muhammad yang akan menjawab. Ya. Jadi di sini ya betul, mata kharajta. Kenapa ta? Karena yang diajak bicara adalah Muhammad laki-laki. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Nah, ini jawaban. Jawabannya kharajtu. Siapa yang jawab? Tentunya Muhammad. Karena yang diajak bicara, yang ditanya adalah Muhammad. Kharajtu. Kharajtu ba'da darsi. Naam. Dapat dipahami? Naam, Ustaz. Naam, Ustaz. Jazakallahir. Jazakallahir. Jazakallahir, Ustaz. Jazakallahir. Baik, kita ulangi. Lanjutkan nomor 3. Siapa tadi? Al-Akh Abu Ahnaf Tangerang, silakan nomor 3. Bismillah. Dahabta ilal masjidi qoblal adhani. Naam. Dahabta ilal masjidi qoblal adhani. Dahabtu, Ustaz. Tayyib. Dahabtu. Dahabtu ilal masjidi qoblal adhani. Taib. Al-Akh Abu Mulyan nomor 4, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Mata zahaba ammuki ilal riyadi ya aminatu. Panjangkan hamzahnya. Aminatu. Ya aminatu zahabu qabla sahrin. Apa itu bacaannya? Zahaba qabla sahrin. Naam. Mata dhahaba ammuki ila riyadi ya aminatu dhahaba qabla syahrin. Qabla syahrin. Baik, nomor 5 Al-Akh Abu Ahnaf Purwadadi. Silakan. Aqbalu sholati dhahabta ilal mat'ami la dhahabat ba'da sholati. Sebentar, di sini beda cetakan. Di satu cetakan ditulis qabl, kemudian dicetakan sini pakainya ba'd. Tidak ada masalah. Tadi dibaca aqbalu. Yang betul aqbala. Aqbala sholati dhahabta ila al-mat'ami la dhahabtu qabla as-salah dhahabtu ba'da as-salah ba'da as-salah. Kalau dicetakan yang lain dengan menggunakan ba'da, ba'da as-salati dhahabta ila al-mat'ami la dhahabtu qabla as-salati la dhahabtu qabla sholati. Kalau kita artikan nomor 1, dhahaba abi ilal qahirati qabla usbu'in. Ayahku pergi ke al-qahirah. Qahirah, Kairo. Qabla usbu'in, sepekan yang lalu. Kemudian nomor 2, mata kharajta minal fasli ya Muhammadu. Kapan kamu keluar dari kelas wahai Muhammad? Kharajtu ba'da dars, saya keluar setelah pelajaran. Dhahabtu ilal masjidi qabla al-adhani, saya pergi ke masjid sebelum adhan. Mata dhahaba ammuki ila riyadi ya aminatu, kapan pamanmu pergi ke Riyad wahai Aminah? Dhahaba qabla syahrin, beliau pergi sebulan yang lalu. Aba'da sholati dhahabta ilal mat'ami, apakah sebelum sholat kamu pergi, atau aba'da, apakah setelah sholat kamu pergi ke rumah makan? Ini kalau menggunakan ba'da, aba'da. Kalau menggunakan aqabla, ada dua cetakan yang isinya beda ya. Kalau menggunakan aqabla sholati berarti artinya apakah sebelum sholat kamu pergi ke rumah makan. La, la, kalau jawaban dari ibadah, la dhahabtu qabla sholat, tidak, aku pergi setelah sholat, atau aku pergi sebelum sholat. Kalau jawaban dari qabl berarti ba'da, dhahabtu ba'da sholah, la dhahabtu ba'da sholah, tidak, aku pergi setelah sholat. Taip, materi yang ingin kita sampaikan pada pelajaran ke atau latihan ketujuh ini adalah apa yang digarisbawahi qabla usbu'in dan ba'da usbu'in. Qabla itu artinya sebelum, ba'da itu artinya sesudah atau setelah, sesudah atau setelah. Nah, qabla dan ba'da dibaca dengan fathah karena di sini dia sebagai dzaraf, keterangan waktu, keterangan waktu ya, maka diberi harakat fathah. Dan pembahasan ini ada tambahannya tapi pada buku-buku setelahnya. Sementara yang cukup, yang perlu untuk kita fahami, qabla dan ba'da berharokat fathah karena dia adalah dhorof atau keterangan waktu. Kemudian kata yang terletak setelah dhorof ini, setelah keterangan waktu ini, berharokat kasroh atau majrur sebagai mudhafun ilaih, sebagai mudhafun ilaih. Sampai situ dulu pembahasannya tentang ba'da dan qabl. Nanti akan ada pembahasan lebih detail lagi berkaitan dengan qabl, ba'd, dan yang sejenisnya. Jadi sekarang cukup difahami qabla dan ba'da berharakat fathah karena dia sebagai dzaraf atau keterangan waktu. Kemudian kata yang terletak setelahnya adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, mudhafnya adalah qabl dan ba'd. Mudhaf ilaih harus berharakat kasrah atau majrur. Nah, kemudian di sini ada bagian, kita baca terlebih dahulu. Aina dhahabta ya akhi, aina dhahabtum ya ikhwani, aina dhahabti ya ukhti, aina dhahabtunna ya akhwati, ana dhahabtu, nahnu dhahabna. Ini adalah contoh dhamir yang bersambung dengan fi'il madhi. Fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan waktu yang telah lampau, yang telah lalu. Dhahabta berarti kamu, satu orang, laki-laki, telah pergi. Dhahabtum itu untuk tiga orang atau lebih, laki-laki. Dhahabti satu perempuan. Dhahabtunna itu tiga perempuan atau lebih. Ana satu perempuan ataupun laki-laki. Nahnu dhahabna itu dua atau tiga atau lebih untuk laki-laki dan perempuan. Nah, yang bersambung dengan fiilnya adalah tu dan na. Tu dan na. Nah, kita baca langsung al-kalimatu al-jadidah yang kemudian nanti kita simpulkan berkaitan dengan pembahasan dhamir. Al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Qabl, qabla, ba'da. Qabla sebelum, ba'da sesudah. Kaifa artinya bagaimana. Mata artinya kapan. Al-usbu' artinya sepekan. Asyahr bulan. Al-adhan, adhan, as-salah, salah. Raja'a kembali. Qala dhamair al-munfasilah, dhamir munfasil. Huwa talibun, hiya talibatun, anta talibun, anti talibatun. Ana talibun, ana talibatun. Hum tullabun, hunna talibatun. Antum tullabun, antunna talibatun. Nahnu tullabun, nahnu talibatun. Di sini ada dhamir munfasil. Ada huwa, ada hiya, anta, anti, ana, hum, hunna, antum, antunna, nahnu, antunna, nahnu. Nah, insyaallah kita bahas lebih lanjut berkaitan dengan dhamir ini, dhamir munfasil dan dhamir muttasil pada pertemuan yang akan datang biidznillahi azza wajal. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang kita pelajari di malam hari ini. Silakan kalau ada bisa ditanyakan. Nah, kalau tidak ada insyaallah kita cukupkan. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan.